فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صهرمتي وإخواني أهل السنة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di pondok yang insyaallah barakah biidznillah taala, di masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari ilmu. Qul inna a'udzubikumullah. Ini adalah sebuah nikmat. Nikmat yang azimah. Hanya saja kebetulan perkaranya terlalu mendadak, maka apa yang bisa saya sampaikan, apa yang kebetulan saya bawa, yang sunnya untuk baca sendiri, bukan untuk daurah atau muhadharah. Itu bukunya Syekh Rabi' Al-Intisar di kitab Al-Aziz Al-Jabbar walashabi Muhammadin Al-Akhyar ala a'da'ihimul Asyrar. Al-intisar, pembelaan terhadap kitabullah, kitab Allah Al-Aziz Al-Jabbar, dan pembelaan terhadap ashabi Muhammadin Al-Akhyar dari musuh-musuhnya yang asyrar, yang jahat. Qulil a'azakum, wa seluruh orang-orang kafir memusuhi para sahabat. Dan itu tentunya Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah puji para sahabat dengan kalimatnya Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathal fi at-taurat ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شكأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله puji para sahabat dengan kalimatnya والذين معه, yang bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian Allah permisalkan dengan permisalan-permisalan yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ternyata di antara permisalannya adalah kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suq. Seperti pohon yang membesar, membesar, kokoh, kuat. Akarnya menghunjam ke bumi, tunasnya menjulang ke langit. Yu'jibu zurra', mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Allah jadikan mereka seperti itu sengaja, terghiman, bukan membuat jengkel mereka. Semakin hebat para sahabat, semakin jengkel orang-orang kafir. Ikhwan fil din a'azakumullah, maka kitab ini Al-Intisar, pembelaan terhadap Al-Quran, kitab Al-Aziz Al-Jabbar, dan juga pembelaan terhadap ashabi Muhammadin al-akhyar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum ala a'da'ihimul asyrar. Pembelaan terhadap Al-Qur'an dan terhadap para sahabat dari musuh-musuhnya yang jahat. Maka dikatakan dalam ayat tadi musuh-musuhnya adalah kuffar, orang-orang kafir. Mereka tidak akan ridha kepada para sahabat, pasti mereka akan membenci para sahabat. Ikhwani fi din a'azakumullah, hanya saja Di antara mereka ada yang mengaku muslimin, mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, dan berpakaian, kadang berpakaian juga pakaian muslimin, bahkan memasuki masjid-masjid muslimin, yang ternyata mereka adalah kuffar, yaitu Syiah Rafidah. Qulina a'udzubikum Allah. Inti dari kesesatan Syiah dimulai dengan anggapan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ali. Maka Ali disebut oleh mereka al-wasi, penerima wasiat. Setelah itu dibangun di atasnya tuduhan. Berarti Abu Bakar wa Umar merebut haknya Ali. Berarti mereka, Abu Bakar wa Umar wa Uthman, tidak mengindahkan wasiat Rasulullah, membolimi Ali bin Abi Thalib ila akhir, sampai bertambah dahsyat, bertambah ekstrim, bertambah ekstrim, bertambah ekstrim. Khairul Naazokumullah, tentunya syubhat ini rendah atau syubhat ini rapuh, kabitil ankabut, seperti sarang laba-laba, gampang runtuh. Mengapa? Tinggal baca saja Muhammad Rasulullah selesai. Loh, tapi kan ucapan Rasulullah SAW tentang Abu Bakar sangat banyak riwayatnya. Ucapan Rasulullah SAW tentang Umar sangat banyak riwayat. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan muri abaki fal yusalli bin nas. Wahai Aisyah, perintahkan bapakmu untuk memimpin manusia salat, Abu Bakar. Demikian pula ketika ada yang datang menyatakan, ya Rasulullah, kalau aku datang lagi nanti gak ada engkau bagaimana? Aradat al-maut. Yang dimaksud adalah kematian. Nabi menyatakan, kalau engkau tidak menemui aku, temui Abu Bakar. Dan itu terlalu banyak untuk dibahas. Akhirnya syubhat mereka runtuh. Gak laku. Apa yang mereka lakukan? Menutupi kesesatan pertama dengan kesesatan kedua, menutupi kesesatan kedua dengan kesesatan ketiga. Yang lebih dahsyat. Ayat-ayatnya banyak. Muhajirin disebut oleh Allah, Ansar disebut oleh Allah. Lil fuqara'il muhajirin. Sampai pada kalimat ulaika humus shadiqun. Dan juga Allah katakan walladzina tabawwa'u ad-dar, yang mempersiapkan tempat dan menolong kaum Ansar. Sampai di akhir dengan kalimat ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflih. Juga di ayat lain dalam surat Al-Anfal disebutkan juga dengan sangat tegas dan jelas, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah dan yang persiapkan tempat dan menolong, mereka mu'minuna haqqan, mereka mukminin yang hakiki. Ayat-ayatnya sangat jelas gamblang. Siapa yang menginginkan kebenaran, dia akan dapat ke dalam Al-Qur'an. Dan syubhat mereka pasti runtuh. Maka mereka bangun kesesatan berikutnya, bahwa Al-Quran itu tidak otentik, itu buatan Abu Bakar wa Umar. Catatan-catatan Ali bin Abi Thalib tidak dipakai oleh mereka. Fatimah juga mengumpulkan ayat-ayat, tapi tidak dipakai oleh mereka. Padahal lebih banyak dari Al-Quran yang ada pada kaum muslimin. Mulai ingin membela kesesatan yang tadi dengan kesesatan dan kekafiran, yaitu tahrif al-ayat, merubah-rubah ayat. Demikian pula ketika berbicara tentang riwayat, semua riwayat dari para sahabat ditolak karena mereka murtad, karena mereka membaiat Abu Bakar. Berarti mereka semua bekerja sama untuk memusuhi Rasulullah dan menolak wasiat Rasulullah dan memusuhi Ahlul Bait. Sehingga di masa-masa Syiah berkuasa pada daulah kecil Fatimiyah atau Bani Buwaih juga, mereka menentukan setiap masjid ditulis la'anallah, semoga Allah melaknat Muawiyah, semoga Allah melaknat Abu Bakar, semoga Allah melaknat Umar. Itu perintah dari negara, dari pimpinan negara. Ikhwani fiddin azakullah, apa maksudnya? Ingin membela pendapat yang pertama tadi dengan kebohongan-kebohongan mereka, dan kemudian ketika runtuh dengan Quran, Qurannya yang ditahrif oleh mereka. Ketika terbantah dengan hadis-hadis, Sahabatnya yang diruntuhkan oleh mereka. Dari siapa riwayatnya? Abu Hurairah. Dia pendusta. Pendusta pertama dalam syariat Islam. Dari siapa? Aisyah. Aisyah itu begini dan begitu. Habis. Tidak tersisa. Maka yang akan saya bacakan pada waktu yang singkat ini adalah perkara yang berkait dengan perkara inti tadi. Karena yang lainnya adalah keekstriman yang luar biasa. Kalau yang bawahnya saja sudah salah, apalagi yang lebih dahsyatnya, yang kufurnya. Yaitu sikap Ali Ibn Abi Thalib kepada Abu Bakar wa Umar dan para sahabat. Berkata Syekh Rabi hafizahullah dalam bukunya, An Abi Juhaifah qala sami'tu Aliyan. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata. Ini athar-athar dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, Ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-ummah ba'da nabiyya. Abu Bakar. Thumma qala, Ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-ummah ba'da Abi Bakar. Qala Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, maukah aku beritahukan kalian orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, setelah nabinya? Abu Bakar. Maukah aku beritahu pada kalian siapa yang terbaik setelah Abu Bakar? Umar. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib dengan riwayat yang sahih, dengan sanadnya sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Kita tidak berbicara di hadapan Syiah. Syiah akan menolak, akan menyatakan ini buatan mereka, ini palsu dan seterusnya. Kita tidak berbicara pada orang-orang dungu kaum Syiah. Saya berbicara di hadapan Ahlus Sunnah, di hadapan kaum muslimin. Wahai kaum muslimin yang berakal, bahwa Ahlus Sunnah ketika berbicara qala Rasulullah, ketika berbicara qala Ali bin Abi Thalib, itu dengan sanad, dengan rawi-rawi, dengan riwayat yang bisa diperiksa, bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan mereka membangun agamanya di atas kedustaan, dan kedustaan adalah agama mereka. Wa an Syaibi, riwayat kedua dari Syaibi, dari Wahab As-Suwai, masih dalam sumber yang sama, beliau ambil dari Musnad Imam Ahmad yang sahih. Qala, kata Syaib dari Wahab As-Suwai, khotobana Aliyun, berkhutbah di hadapan kami Ali bin Abi Thalib. Faqala man khairi hadhihi al-umma ba'da nabiyha. Siapa? Ali bin Abi Thalib khutbah dan kemudian bertanya, siapa orang yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian setelah nabinya? Di antara manusia. Mereka menjawab, anta ya amirul mu'minin. Dikira Ali bin Abi Thalib ingin dibesarkan. Siapa manusia terbaik setelah nabinya? Anta ya amirul mu'minin. Qala la. Kata Ali bin Abi Thalib, la. Khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin. Bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Khana ibn na'azakumullah. Jawaban beliau tidak berubah. Bahwasanya manusia yang terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. وَمَا نُبْعِدْ أَنَّ السَّكِينَ تَنْطِقْ عَلَى لِسَانِ عُمَرْ. Dan kata beliau, dan tidak aneh kalau sakinah tercap pada lidahnya Umar. Maksudnya Umar adalah orang yang muwaffaq. Setiap berbicara mendapatkan sakinah dari Allah SWT. Dan itu tidak aneh, kata Ali bin Abi Thalib. وَعَنِ الشَّعْبِي, kata Syaibi, haddatsani Abu Juhaifah alladhi kana Aliyun yusammihi Wahb al-Khair. Berkata Abu Juhaifah bahwasanya Ali, yang Ali menamakan dia dengan Wahb al-Khair. Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, ya Abu Juhaifah, ala ukhbiruka bi afdali hadhil ummah ba'da nabiyha. Maukah aku beritahukan engkau manusia terbaik setelah nabinya? Qultu bala, kata Abu Juhaifah, tentu. Qala walam akun ara anna ahadan afdala minhu, dan aku tidak melihat ada seorang yang lebih afdal dari dia. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, Khalifatul Rabi', khalifah yang keempat. Yang mereka kaum Syiah mengaku Ali bin Abi Thalib. Mengaku Syiah atau Ali. Ini riwayat yang benar-benar terbukti dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib menyatakan seorang yang paling afdal setelah nabinya, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih afdal dari dia. Afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin. Manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar. Wa ba'da Abi Bakrin Umar, dan setelah Abu Bakar adalah Umar. Wa ba'dahuma akhirun thalith, dan setelah keduanya ada yang ketiga. Tapi beliau tidak menyebutkan siapa yang ketiga. Dalam riwayat lain dari Abu Juhaifah, qala Ali radhiyallahu taala anhu, khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr, wa ba'da Abi Bakr radhiyallahu taala anhu Umar radhiyallahu taala anhu. Walau syi'at akhbartukum bitsalith af'al. Kalau saja engkau mau aku sebutkan yang ketiga, aku akan sebutkan. Khairun a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Ketika Abu Bakar wafat, ketika Umar terbunuh, maka dipilih 6 orang yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bermusyawarah mereka dan menentukan di antara 6 ini. Yang sebagian mengundurkan diri, sebagian lagi mengatakan aku tidak pantas, dan sebagian lagi menyatakan aku yang akan memilih di antara kalian berdua. Sisanya. Siapa sisanya? Nah, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sehingga dua ini, beberapa ulama memperselisihkan apakah yang ketiga Ali kemudian Utsman, apakah Utsman kemudian Ali. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ijma' para ulama bahwa manusia terbaik adalah Abu Bakar kemudian Umar. Dan mereka sepakat setelah itu adalah Utsman dan Ali. Disebutkan bersama Utsman dan Ali. Artinya kalau rinciannya yang ketiga ini apa itu ada ikhtilaf. Bukan ijma. Yang ijma Abu Bakar kemudian Umar. Wa 'Aun ibn Abi Juhaifah qala kana abi min syurati Ali wa kana tahta al-mimbar. Kata 'Aun, anaknya Abu Juhaifah mengatakan bahwa ayahku itu pengawalnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Maka dia duduk di bawah mimbar, paling dekat dengan mimbar. Fahaddatsani abi annahu sa'ad al-mimbar. Maka ayahku berkata bahwa Ali bin Abi Thalib naik mimbar kemudian memuji Allah, wa athna 'alaihi wa shalla 'ala an-nabi, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian berkata, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr wa tsani 'Umar. وقال يجعل الله تعالى الخير حيث احب. Manusia yang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali berkata radhiyallahu taala anhu, dan Allah menjadikan kebaikan kepada siapapun yang disukainya. Jangan protes. Kenapa kok Abu Bakar? Kenapa enggak Ali? يجعل الخير حيث احب. Allah jadikan kebaikan pada siapa yang Allah kehendaki. Qalimina a'azakum Allah. Ini semua dalam Muslim Imam Ahmad juz pertama. Halaman 106. Wa an Muhammad ibn al-Hanafiyah. Sekarang riwayat dari Muhammad ibn al-Hanafiyah. Qultu li abi. Aku berkata pada ayahku, ayun nasi khairun ba'da Rasulullah SAW. Tanya kepada bapaknya pada Ali bin Abi Thalib. Siapa manusia terbaik setelah Rasulnya? Setelah Rasulullah SAW. Qala Abu Bakrin. Qultu thumma man. Aku katakan kemudian siapa? Dijawab, thumma Umar. Kemudian Umar. Khashitu an yaqula Uthman. Aku khawatir kalau aku tanya kemudian siapa, pasti akan dijawab Umar. Pasti akan dijawab Uthman. Khashitu an yaqula Uthman. Aku khawatir beliau akan menjawab Uthman pada yang ketiga. Maka aku langsung berkata, thumma ant, kemudian engkau wahai ayahku. Qala la, ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidak, bukanlah aku kecuali seorang dari kalangan muslimin. Tidaklah aku kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata khasyitu an yaqula Uthman, aku khawatir dia akan berkata Uthman? Hah? Mengapa? Karena sudah rata-rata manusia berkata seperti itu. Sudah betul-betul ijma atau sudah betul-betul ramai jumhur para sahabat menyatakan seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dalam Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Umar, "Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun, afdalu ummatin nabiy ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman." Kami berkata dan Rasul masih hidup. Artinya Rasul menyaksikan dan mendengarkan. Kalaupun tidak mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadanya kalau salah. Tetapi kenyataannya dibiarkan oleh Nabi. Itu takrir. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami berkata dan Rasulullah masih hidup. Sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata, siapa manusia terbaik wahai ayahku? Abu Bakar. Kemudian siapa? Dan Umar. Aku khawatir kalau aku tanya lagi kemudian siapa, pasti dijawab Uthman. Maka aku ingin ayahku yang ketiga. Fakhashitu an yaqula Uthman, faqultu. Maka aku katakan, thumma an, kemudian engkau. Dijawab dengan tawadhu, tidak. Bukanlah aku kecuali seorang dari kalangan muslimin. Khamil bin a'azakumullah. Undur ila hadhal insaf, walihtiram wa taqdir li Abi Bakr wa Umar. Lihat bagaimana penghormatan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar wa Umar. Perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib tawadhu' menyatakan, "Wa ma ana illa rajulun minal muslimin." Tidak ingin ditinggikan, tidak ingin dilebih-lebihkan, apalagi di atas Abu Bakar wa Umar. Pertanyaan kedua, mengapa Ali bin Abi Thalib menyampaikan di mimbar siapa manusia terbaik setelah nabinya? Untuk apa itu? Untuk membantah ucapan yang beredar dari kalangan Syi'i atau mutasyayyi'in yang mengaku Syi'atu Ali. Apakah sudah muncul? Naam, sudah muncul. Isu-isu itu sudah muncul. Ali. Maka ditudukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan tidak cukup hanya dengan ucapan. Dengan ucapan afdal ummatin nabi atau dengan kalimat khairun nas ba'da nabiyyi, Ali bin Abi Thalib menambahnya dengan hukuman. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, nukilan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan ada 80 riwayat atau 80 jalan dari Ali bin Abi Thalib yang menyatakan di mimbar Kufah, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatu wahdal muftari." Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta, dianggap dusta. Karena sudah jelas disebutkan berkali-kali oleh Ali bin Abi Thalib sendiri, Allah jadikan kebaikan pada siapa yang dikehendakinya. Manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar, dan itu dipersaksikan di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW setuju, dia tidak membantah, tidak menegur. Dan jangan menuduh Rasulullah SAW taqiyah. Kata mereka, Rasulullah itu taqiyah. Jadi Rasulullah SAW memuji Abu Bakar taqiyah, nyuruh Aisyah, perintahkan bapakmu untuk salat, itu juga taqiyah. Atau menyatakan, kalau engkau tidak temui aku, temui Abu Bakar, itu juga taqiyah. Dan kemudian menikahi anaknya Abu Bakar Aisyah, itu juga taqiyah. Menikahi Hafsah anaknya Umar, itu juga taqiyah. Ternyata mereka bikin ajaran taqiyah adalah untuk menolak riwayat-riwayat tadi bahwa Rasulullah SAW itu taqiyah. Pertama mereka menolak riwayatnya, ternyata riwayatnya terbukti sahih dengan sanadnya secara ilmiah. Ternyata ada Al-Quran, mereka tahrif Al-Quran. Ketika mereka tidak berhasil, karena semua kaum muslimin sepakat Al-Quran 30 juz 6666 ayat, tiba-tiba ada orang yang menyatakan begini dan begitu, ditolak mentah-mentah oleh kaum muslimin. Jadi bagaimana? Ya, benar sih benar. Riwayatnya betul memang. Memang Rasulullah SAW menikah dengan, tapi itu taqiyah. Bikin ajaran baru, membuat kemoliman di atas kemoliman, membuat kesesatan di atas kesesatan, menutupi kesesatan yang pertama dengan kesesatan yang berikutnya. Khana bin Azakumullah, itulah Syiah. Rafa'ullah. Kemudian dari para tokoh-tokoh Ahlul Bait, mereka mengaku pencinta Ahlul Bait, tapi mereka tidak mau menerima riwayat dari Ahlul Bait. Pada riwayat-riwayat yang sahih, dan mereka selalu berdusta atas nama Ahlul Bait. Dan hati-hati, Syiah Rafidhah memiliki nama-nama yang mirip dengan nama-nama ulama Ahlus Sunnah, padahal bukan. Tadlisan, penipuan, mengatakan Ibnu Hajar bukan Ibnu Hajar yang kita kenal. Mengatakan Al-Haythami bukan Al-Haythami yang kita kenal. Mengatakan Imam Fulan ternyata berbeda. Hanya diserupakan namanya, ternyata berbeda orangnya. Ini juga kedustaan berikutnya dari Syiah Rafidhah. Adapun mereka Ahlul Bait dan tokoh-tokoh Ahlul Bait yang kita kenal, mereka semua memuji Abu Bakar wa Umar dan tidak menentang mereka, tidak menuntut wasiat, tidak seperti mereka sama sekali. Yang pertama kita dengarkan ucapan Ali ibn Husain Zainal Abidin, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah afdal Quraisy, sebaik-baik Quraisy dan sebaik-baik Ahlul Bait di zamannya. Ali bin Husain Zainal Abidin ini adalah dikatakan oleh Syekh Rabi afdal Quraisy dan afdal Ahlul Bait fi ahdihi, di zamannya. Dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib memuji beliau, ma ra'aitu awra'a minhu, aku tidak pernah melihat orang yang lebih wara' daripada Ali Zainal Abidin. Juwairiyah ibn Asma juga menyatakan, ma akala Aliyun ibn Husayn biqarabatihi min Rasulillah dirhaman qat, dia tidak memakan, Ali bin Husayn Zainal Abidin tidak memakan, tidak mengambil keuntungan dengan kekerabatannya dengan Rasulullah SAW, satu dirham pun tidak memanfaatkan kekerabatannya dengan Rasulullah untuk mengais keuntungan, tidak sama sekali, satu dirham pun. Adapun Syiah sebaliknya, dengan nama Ahlul Bait, dengan nama turunan Husain, dengan nama bahwa kami adalah mereka mengeruk harta kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Wa qala Abu Hazim menceritakan, ma ra'aitu Hashimiyyan afqah min Ali bin Husain, aku tidak pernah melihat Bani Hashim di zaman itu ya yang lebih faqih daripada Ali ibn Husain Zainal Abidin. Aku mendengar dia menunjukkan faqihnya, aku tidak melihat orang yang lebih faqih daripada Ali Zainal Abidin. Mengapa? Aku mendengar dia ditanya, kaifa kanat manzilatu Abi Bakr wa Umar inda Rasulillah? Ditanya, bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Rasulullah SAW? Apa jawaban Ali Zainal Abidin? Fa'asyara bihi ilal qabr, beliau isyaratkan dengan tangannya menunjuk ke kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, dan beliau berkata, bimanzilatihima minhusa'ah, kedudukannya persis seperti kedudukannya sekarang di samping Rasulullah, jadi dekat dengan Rasulullah SAW, di samping Rasulullah SAW. Ini jawaban yang sangat faqih dari Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala. Kaifa manzilatu Abi Bakr wa Umar min Rasulillah? Qal bimanzilatihima minhu sa'ah, seperti kedudukan keduanya sekarang ini di sisi Rasulullah SAW. Qul inna a'zakumullah, dan itu cukup sesungguhnya untuk mengenali bagaimana Ahlul Bait terhadap Abu Bakar wa Umar. Demikian pula diriwayatkan dari Yahya bin Katsir, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, berarti dari Muhammad, sepertinya Muhammad bin Al-Hanafiyah, juga tokoh Ahlul Bait ma'ruf. Datang seseorang kepada ayahku, akhbirni, atau Muhammad bin Ali, akhbirni an Abi Bakrin, qala anis siddiq, tas'al, dikatakan Apakah engkau bertanya tentang Siddiq? Ketika ada yang bertanya bagaimana menurut engkau Abu Bakar? Dijawab, Anis Siddiq. Tas'al, apakah engkau bertanya tentang As-Siddiq? Orang itu heran. Mengapa? Karena Syiah sudah mulai berbicara ramai. Watusamihi Siddiq, apakah engkau juga menamakannya Siddiq? Qala thakilatka ummuk. Qad sammahu Siddiqan man huwa khairun minni. Celaka kau. Ibumu kehilangan engkau. Ini engkau mengecewakan ibumu. Sungguh sudah menamakannya Siddiq orang yang lebih baik dari aku. Itu Rasulullah SAW. Itu Muhajirin. Itu Ansar. Sekaligus bukan hanya memuji Abu Bakar. Memuji Muhajirin, memuji Ansar. Bahwa mereka khairun minni. Qad sammahu Siddiqan. Telah menamakannya Siddiq orang yang lebih baik dari aku. Itu Rasulullah, Muhajirin dan Ansar. Mereka lebih baik dari aku. Berarti sekaligus tazkiyah buat Muhajirin dan Ansar. Tidak seperti Syiah yang mengaku pecinta Ahlul Bait yang ternyata memusuhi Muhajirin, memusuhi Ansar, memusuhi Abu Bakar wa Umar. Masih belum selesai ucapan beliau. Qala faman lam yusammihi Siddiqan fala sadaqallahu qawlah. Siapa yang tidak menamakannya Siddiq, maka Allah enggak akan mempercayainya. Siapa yang tidak menamakannya Siddiq, Allah enggak akan percaya kepadanya. Idhab. Ahibba Abu Bakr wa Umar wa tawallahuma. Pergi engkau, cintai Abu Bakar wa Umar dan berwalalah kepadanya. Fama kana min amrin fa fi unuqi. Kalau ada apa-apa aku tanggung jawab. Qul inna azakumullah Ali ibn al-Husain zain al-Abidin. Dari anaknya, dari cucunya. Menceritakan tentang bapaknya. Allah. Yang berikutnya dari Abi Ja'far yang sering disebut Ja'far as-Sadiq. Wa an al-Hakam an Abi Ja'far qala inna lanusalli khalfahum, ya'ni al-Umayyah. Kami sungguh salat di belakang mereka. Yang di belakang Bani Umayyah. Kebanyakan Syiah selalu mengkaitkan Bani Umayyah seluruhnya dengan Utsman bin Affan. Jadi cerca semuanya. Bahkan dilaknat oleh mereka. Sedangkan kami. Kami Ahlul Bait. Salat di belakang mereka. Fi ghairi taqiyah. Dan kami tidak taqiyah. Ini juga catatan penting. Yang riwayatnya dinukil dalam Tabaqat juz kelima halaman 213 dinukil oleh Syekh Rabi dalam kitab ini. Hafizahullah taala wa jazakallahu khairan. Disebutkan dengan lafaz fi ghairi taqiyah, kami salat di belakang mereka bukan taqiyah. Artinya apa? Artinya beredar itu dia itu taqiyah, berpura-pura saja. Tidak sungguh-sungguh ila akhirih. Maka dijawab min ghairi taqiyah. Bahkan asyhadu ala Ali bin Husain. Bahkan kami mempersaksikan bahwa Ali bin Husain pun sholat di belakang mereka fi ghairi taqiyah, juga bukan karena taqiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian dikatakan oleh beliau dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa mereka semua sholat di belakang Bani Umayyah tidak taqiyah. Diriwayatkan pula oleh Umar bin Habib dari Yahya bin Sa'id berkata bahwa Ali bin Husain mengatakan, wallahi ma qutila Uthman ala wajhil haqq. Sungguh Uthman terbunuh bukan karena kebenaran. Artinya membunuh Uthman itu adalah perbuatan yang salah. Begitu. Tidak ada hak mereka membunuh Uthman. Membela Abu Bakar wa Umar, sekarang Uthman. Khun ibn a'azakumullah. Ada seseorang bagaimana dikisahkan oleh Ibn Nu'aym masih dalam tabaqat. Haddathana Isa bin Dinar wa huwa thiqah, dan dia terpercaya thiqah. Sa'altu Abu Ja'far anil Mukhtar. Aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang Mukhtar yang memberontak, yang membela katanya Ahlul Bait. Bagaimana dia? Tanyanya kepada Ahlul Bait. kepada Abu Ja'far rahimahullah. Qal, dia jawab, inna Ali bin Husain. Dulu ketika itu Ali bin Husain, ketika dia berdiri di Ka'bah atau di depan Ka'bah, di pintu Ka'bah, kemudian melaknat Mukhtar. Kemudian berkata seseorang kepadanya, ja'alallahu fidaka tal'anuhu wa innama dubiha fikum. Semoga Allah jadikan aku sebagai tebusan untukmu. Ini orang Mukhtar itu terbunuh karena membela kalian Ahlul Bait. Apa jawaban Ali bin Husain? Innahu kana kadzaban yakdzib 'ala Allah wa 'ala rasulih. Dia kadzab, berdusta atas nama Allah dan atas nama rasulnya. Masih juz 5 halaman 213. Qul inna a'udzu billah. Demikian riwayat-riwayat dari mereka atau sebagian kecil dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari mereka yang bisa saya sampaikan. Wassalatu taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.